memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasihmu padaku, makin nyata ku rasakan kaulah memandang wajahmu, rasakan kasihmu.